Lari, badan dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata si gelap belum pagi. Belum pagi, malam masih muda. Masa kau lupa macam tak buat apa. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku dah rasa, buat sebaik dulu. Pada malam ku sedih, pada malam ku dah risau. Okay, like, oh, oh, oh, oh, oh. Tak boleh control.